Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Senin 29 Mei 2023 dibacakan Ardiansyah. 5 kloter jamaah haji Aceh tiba di Arab Saudi. Pengedar sabu disingkir melawan petugas saat ditangkap. Kebakaran lahan seluas 1,5 hektar di Aceh Barat sudah padam. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Embarkasi Aceh Azhari menyebut 1.955 jamaah calon haji Aceh yang diberangkatkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda BTJ telah tiba di Arab Saudi. Data ini termasuk jemaah calon haji kloter 5 Embarkasi Aceh yang tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Minggu 28 Mei 2023. Azhari mengatakan jamaah kloter 5 telah mendarat di Bandara Madinah pukul 09.49 waktu Arab Saudi pada Minggu 28 Mei 2023. Usai proses imigrasi Arab Saudi, mereka langsung diberangkatkan dengan bus ke penginapan. Jamaah kloter 5 diberangkatkan dari BTJ Minggu jam 06.08 waktu Indonesia Barat dengan pesawat 77-300ER milik maskapai Garuda Indonesia. Kloter 5 terdiri dari 154 jamaah laki-laki dan 238 jamaah wanita. Masing-masing dari Kabupaten Aceh Tenggara 102 jamaah, Bener Meriah 128, Aceh Tengah 154 jamaah dan 1 jamaah dari PD. Dengan tibanya jamaah kloter 5 di Madinah, sudah 1.955 jamaah haji yang tiba di Arab Saudi. Sebelumnya 393 jamaah kloter 1 diberangkatkan pada Rabu 24 Mei. 393 jamaah kloter 2 diberangkatkan pada Kamis 25 Mei, dan 390 jamaah kloter 3 diberangkatkan pada Jumat 26 Mei, dan 387 jamaah kloter 4 diberangkatkan pada Sabtu 27 Mei 2023. Sementara itu, pejabat Bupati Gayo Lewis Al-Hudri melepas keberangkatan 392 jamaah kloter 6 pada Minggu 28 Mei 2023 di Aula Jeddah Asrama Haji Aceh. Kloter 6 terdiri dari 145 jamaah laki-laki dan 247 jamaah perempuan. Sudarlun, proses penangkapan pengedar narkotika jenis sabu di Singkil berlangsung dramatis. Pasalnya pelaku yang tidak ingin diringkus dan masuk bui melakukan perlawanan saat akan diringkus. Duel tangan kosong pun terjadi antara pengedar sabu dan polisi hingga kemudian pelaku tidak berkutik di tangan petugas yang bisa bela diri. Kasatres Narkoba Polres Aceh Singkil Ibtu Mahdian Siregar mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran gelap narkotika di seputaran Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan. Namun tidak mudah bagi polisi untuk meringkus pelaku berinisial H, 38 tahun, tercatat sebagai penduduk Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saat itu diduga tersangka sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi. Polisi mendatangi tersangka untuk melakukan pemeriksaan. Bukannya menyerah, tersangka malah mencoba kabur dan menyerang petugas dengan tangan kosong. Namun polisi yang memiliki kemahiran bela diri berhasil melumpuhkan tersangka juga dengan tangan kosong. Kasatres Narkoba Polres Aceh Singkil Ibtu Mahdian Siregar mengatakan setelah berhasil ditangkap, Satres Narkoba melakukan penggeledahan. Ternyata dari saku celana sebelah kanan tersangka ditemukan bungkusan plastik berwarna hitam berisi 16 paket sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berinisial H beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Singkil. Sudarlun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat memastikan kebakaran lahan 1,5 hektar di Desa Lapang, Johan Pahlawan, Melabu, Aceh Barat yang terjadi beberapa hari lalu saat ini telah sepenuhnya padam. Koordinator Pusdal Ops BPBD Aceh Barat, Mas Huri, mengatakan kebakaran lahan di kawasan Johan Pahlawan terjadi Senin pekan lalu. Saat melintas, warga melihat kepulan asap tebal dan api menjalar cepat di lokasi kebakaran lahan karena cuaca yang panas dan terik matahari. Pihaknya mengerahkan 2 regu petugas pemadam guna melakukan upaya pemadaman beberapa hari. Namun karena 2 hari terakhir sebagian besar wilayah Aceh Barat dilanda hujan lebat sehingga kebakaran lahan di areal seluas 1,5 hektar saat ini kondisinya padam secara keseluruhan. Mas Huri menambahkan untuk penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dari hasil pantauan di lokasi, petugas BPBD Aceh Barat saat ini tidak lagi ditemukan titik api dan asap di lokasi kebakaran. Sudarlun, belasan desa di 2 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara terendam banjir luapan sungai Lawi Kingga sejak minggu kemarin. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur sebagian besar wilayah Aceh Tenggara menyebabkan tanggul sungai Lawi Kingga jebol. Jebolnya tanggul tersebut menyebabkan air sungai Lawi Kingga meluap sampai masuk ke pemukiman hingga merendam rumah warga di belasan desa di wilayah Kecamatan Lawi Sumur dan Kecamatan Bambel. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara, Nazmi Deski, mengatakan musibah banjir ini terjadi pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari pendataan sementara, ada 11 desa yang terendam banjir di Aceh Tenggara. Di antaranya di Kecamatan Bambel, 7, sedangkan di Lawi Sumur ada 4 desa yang terendam. Nazmi menambahkan, banjir juga menyebabkan terjadinya penyumbatan sampah dan kayu gelondongan di bawah jembatan Jalan Nasional Kute Kuning 1, Kecamatan Bambel. Kondisi ini mengganggu akses transportasi. Untuk korban terdampak banjir belum diketahui karena masih dalam pendataan petugas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Jamaah haji Indonesia yang meninggal di Madinah bertambah 2 menjadi 4 orang. Penyebabnya sebagian karena sakit jantung dan penyakit bawaan diabetes. Kasih layanan penghubung kesehatan Dakar Madinah, Desnita, mengatakan 2 jamaah yang baru meninggal adalah Langgen Delem Dusalam, 91 tahun, asal Madura. Ia meninggal pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 23.30 waktu Arab Saudi. Hasil diagnosis almarhum meninggal dunia akibat septic shock, yakni adanya infeksi di dalam tubuh. Kemudian Ibnu Syahid Dasjil, 64 tahun asal Madiun, meninggal pada Minggu 28 Mei 2023 pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Ibnu Syahid bin Dasir meninggal dunia di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Hasil diagnosis almarhum meninggal karena penyakit jantung. Sementara itu hingga 29 Mei 2023 pukul 05.30 waktu Arab Saudi, jumlah jamaah yang dirawat 48 orang dengan rincian 34 dirawat di KKHI dan 14 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi atau RSAS. Kita tutup informasi sore ini dengan berita internasional. Recep Tayyip Erdogan menang dalam Pilpres Turki putaran kedua yang diselenggarakan pada Minggu waktu setempat. Hasil resmi menunjukkan Erdogan meraih 52,1% suara dalam Pilpres Turki putaran kedua, sedangkan lawannya Kemal Kılıçdaroğlu 47,9% suara. Dengan ini ia berhasil memperpanjang kekuasaan di Turki hingga 2028. Tahun ini adalah yang ketiga kalinya dimenangkan Erdogan selama 2 dekade memerintah Turki. Ia pertama kali terpilih menjadi Presiden Turki pada 2014 setelah menjabat Perdana Menteri sejak 2003. Pemilu kali ini telah dilihat sebagai salah satu yang paling penting bagi Turki. Pihak oposisi yakin bahwa mereka memiliki peluang kuat untuk menggulingkan Erdogan dan membalikkan kebijakannya setelah popularitasnya dilanda krisis biaya hidup. Sebaliknya, kemenangan Erdogan akan memperkuat citranya yang tidak terkalahkan setelah ia mengubah kebijakan domestik, ekonomi, keamanan, dan luar negeri di negara anggota NATO berpenduduk 85 juta orang tersebut. Dalam pidato kemenangan di Ankara, Erdogan berjanji untuk meninggalkan semua perselisihan dan bersatu di belakang nilai-nilai dan impian nasional. Erdogan mengatakan inflasi adalah masalah paling mendesak di Turki. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 29 Mei 2023. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudahlah, wassalam.